qalat minkum li rusul, dia rela kehilangan kedua tangannya demi mengangkat panji ini agar tidak jatuh menimpa tanah, karena ini adalah kehormatan Allah dan Rasulnya. Maka sebilah tombak dilemparkan menembus dadanya, disitulah dia syahid. Allahu Akbar. Allah menurunkan ayat Quran untuk memuliakan orang ini. Lalu apa jadinya jika ada orang yang membakar kalimat ini? Mana iman Islam dia? Betul? Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demi Allah, tidak lama lagi bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini akan berkibar di seluruh negara. Betul? Baik, saya tunjukkan. Tidak lama lagi, saya prediksi tidak lebih dari 4 tahun atau 5 tahun. Tidak lebih dari 4 atau 5 tahun. Dan nampaknya janji Rasulullah kalau Indonesia akan memimpin kebangkitan Islam ini akan terjadi. Kenapa tidak? Gara-gara peristiwa di Garut itu, gara-gara bendera Tauhid dibakar, maka panji hitam berkibar di seluruh dunia. Betul tidak? Baik, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya tidak akan pernah melupakan peristiwa ini. Betul? Tragedi. Punten sekali, di dalam hukum Islam, perbuatan ini satu bisa membatalkan keislaman mereka. Man istiqara syaitillah au kalimatillah faqad hala ribqatul islam min unubi. Tidak ada ulama yang tidak bersepakat dengan kalimat ini. Hatta ulama nadir atau ulama dahdatul ulama, dari mereka pasti mengatakan ini. Bahkan pendiri NU pun mengangkat panji ini ketika memerangi Belanda, mengangkat bendera ini ketika menyeru para santri dan kiai untuk mengusir kembali Belanda yang ingin menjajah kita, sehingga melahirkan resolusi jihad NU yang 3 butir tadi. Allahu Akbar. Lalu Banser berpihak kepada siapa? Bapak sekalian, dan ini sudah juru bicara HTI, Ustaz Haji Ismail Yusanto. Kalau itu bukan bendera HTI, dan ini sudah ada di televisi, bahkan Kompas TV yang memberitakan, ini bukan bendera HTI. Ya. Dan ini sesuatu yang menurut kita menutupi saja. Betulkah bendera itu hendak diinjak-injak? Bukankah yang kita lihat adalah mereka membawanya dari tangan para santri yang sedang mengusung diangkat itu diambil? Jadi atas bukan hendak diinjak-injak, itu hanya cover story saja. Ada satu cerita yang lucu, Bro. Ada seekor tikus, sebut ini yang namanya tikus. Ini tikus namanya Onar. Ini kucing namanya Soleh. Kucing ini baik hati. Dia selalu menjaga keamanan di sekitar wilayah di mana dia tinggal. Tapi tikus Onar ini selalu mengganggu. Dan tikus Onar ini selalu bikin ulah sama si kucing. Suatu saat dia menyaksikan ketika si kucing Soleh ini sedang tidur, ada seekor lalat hinggap di atas punggung seekor kucing ini, si kucing Soleh ini. Ah, kebenaran ayah laler dina awak si ucing si Soleh itu. Maka si tikus membawa kayu pemukul. Dipukullah lalat tadi. Puk! Yang bangun siapa? Yang terpukul siapa? Ambaklah kucing. Allahu Akbar, kamu memukul saya. Enggak, kamu enggak. Saya enggak pukul kamu. Saya pukul lalat. Yang saya pukul lalat bukan kamu. Betul? Apa iya kayak gitu? Yang dipukulnya lalat, tapi yang sakit siapa? Kucing. Yang saya bakar itu bendera HTI, bukan bendera Tauhid. Sama tidak? Intinya mereka jadi agen yang ingin menghancurkan Islam. Dalam untuk mau merangan Islam, pasti orang bangkit merangan Maranena. Supaya orang cicingan seukur demo. Bukan bendera Tauhid yang kami bakar, bendera HTI kok yang kami bakar. Sehingga si Onar tadi nanggul kasih Soleh. Ayah lalur di nasilah si Soleh. Ditunggu tak lalur teh anu nyerisah si Soleh. Kalian bilang bendera HTI itu bendera kami, bendera Tauhid. Tapi supaya kita tidak melawan mereka, sebut aja bendera HTI. Ini cover story, ini strategi intelijen. Agar mereka tetap aman, tapi tetap mereka bisa memerangi musuh. Begitu cara mereka. Hanya orang bodoh yang bisa percaya sama kata-kata mereka. Hanya orang bahlul yang percaya kepada kata-kata si Onar, betul? Bagaimana pilih aku Allah? Percaya pada orang ini? Rasulian, sesuatu yang aneh terjadi di bangsa ini. Polres Nganjuk tetapkan 3 tersangka pembakar bendera NU. Luar biasa. Bendera NU dibakar, langsung pembakarnya ditetapkan sebagai tersangka. Sudahkah pembakar bendera tauhid ditetapkan sebagai tersangka? Tidak. Oh, berarti bendera NU lebih berharga dari bendera ini. Pertanyaannya, ada apa dengan negeri ini? Ada apa dengan hukum di tanah air ini? Lupakah mereka kalau yang memerdekakan bangsa ini siapa? Umat Islam kan? Dan ketika umat Islam mengusir penjajah Belanda dan Jepang dari negeri ini, mereka bertakbir dengan kata-kata apa? Allah, Allahu Akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terjadi. Bangsa kita sedang sakit koma, stadium 4. Sedang sekarat di Babilon. Siapa yang akan menyelamatkan bangsa ini kalau bukan kita umat Islam? Betul? Siap menjaga NKRI? Ya. Siap mengorbankan jiwa raga demi tegaknya tauhid di NKRI? Ya. Allahu Akbar. Allah. Semangat ya Bapak Ibu, semangat. Sebentar lagi Bapak Ibu akan kita tunjukkan. Ini kabar gembira dari Allah dan Rasul-Nya untuk kita. Apakah kita berharap mereka yang akan membentengi NKRI? Apakah mereka ini akan memerdekakan NKRI? Tidak. Demi Allah tidak. Kan Allah tunjukkan kepada kita siapa sesungguhnya mereka. Mereka sering bilang kepada kita, NKRI harga mati. Siapa yang berani menoda NKRI akan kami habisi. Betul? Itu kata-kata mereka. Lalu bagaimana dengan peristiwa yang satu ini? Di mana Banser NU? Ketika OPM, Organisasi Pembebasan Papua, Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka, mereka membakar bendera NKRI di Papua. Beranikah Banser memerangi mereka? Halo? Kemana Banser? Katanya NKRI harga mati. Jadi tahu dari di perangan dari OPM diantem padahal ngaduruk bendera NKRI. Itu berarti siapa yang sesungguhnya penjaga NKRI? Demi Allah, pasukan kita akan, para mujahidin kita yang akan berjuang untuk merebut dan memuliakan bendera itu di tanah Papua. Pertanyaan saya, ketika bendera tauhid ini dihinakan, kemana ya para pemimpin negara? Kemana presiden dan wapresna? Kemana menteri agama dan ketua MUI? Diam saja. Oh, hati-hati. Kalian hati-hati. Silakan saja buka dalam Quran surat Al-Jasi ayat 23 ya. Kita tidak membacanya di sini. Kita jaga kehormatan mereka. Masih kita hormati karena mereka masih bersyahadat. Kecuali yang satu lah itu. Saya nggak tahu dia bersyahadat apa enggak. Percaya enggak pada spanduk semacam ini? Bersama katakan tidak pada terorisme. Kayak sahat teroris deh. Aneh. Inilah tanda pintu gerbang kiamat telah terbuka. Para pendusta dibenarkan dan orang-orang yang jujur didustakan. Percaya sama kata-kata mereka? Tidak. Lalu kemana beliau ketika kasusnya terjebak, tertangkap dan terciduk? Kenapa beliau tidak diusut? Pak ini yang namanya siap memerangi teroris. Jujur saja Bapak, kita tidak bodoh, betul? Dan kita tidak mau dibodoh-bodohi. Bangsa ini pintar dan cerdas. Karena apa? Karena tahu? Alhamdulillah sekali lagi, ini kabar gembira dari Rasulullah. Bahwa sebentar lagi memang umat Islam akan bangkit. Umat Islam akan bangkit ketika mereka ditekan. Seperti air yang mengalir. Dia selalu berpihak kepada orang-orang yang rendah, yang di bawah. Ketika dia tidak kuat untuk mendobrak benteng, bendungan, maka dia tunggu teman-temannya. Ketika semuanya sudah siap, siap, Allahu Akbar, didobrak itu yang namanya benteng kezoliman dan tirani. Betul? Tidak lama lagi itu akan terjadi. Gara-gara Garut, terima kasih Banser, Anda telah memulai jihad kami. Gara-gara kalian bakar bendera tauhid kami, maka Islam bangkit di seluruh dunia. Lihat, pertama di Sumedang, kalimat tauhid berkibar di puncak Gunung Tampomas. Kemudian di Batam, lalu di mana lagi? Bendera tauhid juga berkibar di Kalimantan Timur, di Klaten. Semua panji hitam berkibar di bumi merah putih. Ternyata juga luar dunia pun sama. Dimulai dari Indonesia, maka kemudian dunia pun mengibarkan bendera hitam dan bendera putih, panji Rasulullah dan rayah Rasulullah, liwa dan rayah Rasulullah. Di Tunisia berkibar juga aksi bela tauhid, di Egypt, Mesir, di Belanda pun sama, dan juga di Jerman, kemudian juga di Belgia, ya, kemudian juga di Australia. Begitu pula di Rusia. Di Rusia, negara yang komunis pun bendera panji tauhid berkibar di sana. Liwa Rasulullah dan raya Rasulullah diangkat tegas-tegas sambil mereka mengatakan La ilallah wa Rasulullah, diangkat tinggi. Iman filah rumahku Allah. Apakah ini isyarat kebangkitan Islam? 600,000 orang. Ya, 600,000 orang. Di mana? Di Denmark. Sebuah negara yang katanya pernah menghina karikatur Rasulullah SAW. Ternyata Islam bangkit di sana. Kalimat tauhid berkibar luar biasa. Ya, ini saya melihatkan fenomena di luar negeri yang mendukung bahwa Islam sebentar lagi akan tegak. Ini di Denmark, Alhamdulillah. Sebuah negara yang diduga akan menjadi negara pertama di Eropa yang akan menerapkan syariat Islam. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, yang menerima kalimat tauhid sebagai akidahnya. Tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Maka bersiaplah kalian di Indonesia. Kebangkitan Islam tidak lama lagi. Kibarkan panji kalian di samping panji tauhid. Allahu Akbar. Ini yang membuat kami panas. Dr. Abu Bakar Nawawi. Lalu Dr. Yusuf Aswaidah. Juga ketua Lobita Ulama Palestina Aliyah Abbas. Artinya memang segera Indonesia akan bangkit memimpin negara dan memimpin kebangkitan Islam. Salam, kita doakan para ulama kita agar mereka terus dikuatkan Allah untuk mengangkat panji tauhid ini dan mensucikan bangsa ini, kalau perlu dengan darah-darah suci kita, demi tegakkan kalimat tauhid ini tinggi di muka bumi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendekati akhir, ingat Rasulullah SAW bersabda, ketika panji itu berkibar di mana-mana, bahkan jika berkibar di Masjidil Aqsa dan pelataran, ini pertanda kiamat akan segera terjadi. Jika perang melawan Bani Mustalik usai di belakang kaum muslimin, perang ini Allah luar biasa, Allah para sahabat. Lalu mereka diperintahkan Rasulullah, Abdullah bin Hawal al-Azdiman, Ta'ali Abdullah, Tahawal al-Ahad al-Makan, Hiwalah, Lawajat al-Ghanain, Khud, Sana'kul, Ibn Hawalah, keliling kamu tempat ini, jika ada gonimah, kambingkah, untakah, sapikah, ambil dia, kita makan sama-sama. Keliling berjam-jam tidak didapatkan gonimah tadi. Dalam perjalanan dan menyesal mengatakan, Rasul kami tidak berhasil. Rasulullah menepuk kamu dari sini. Rasulullah menepuk pundak Abdullah bin Hawal al-Azdi. Ya Abdullah, idza ra'aita ar-rayya wal-liba taqumu fi biladil Baitul Maqdis aw fi Aqdaba, fas-sa'atu aqrabu ilaikum min yadi Allah rahsik. Hai Abdullah, jika kamu melihat panji hitam berkibar di bumi Baitul Maqdis atau di pelatarannya, kiamat lebih dekat kepada kamu, kepada kita, kepada kalian. Ketimbang tanganku ini kepada kepala. Seperti ini. Ya, jika kiamat sebentar lagi terjadi, berarti kebangkitan Islam di depan mata kita. Dan kebangkitan Islam ini akan dipicu dari tanah yang bernama Indonesia. Baik, iman kepada kita lihat bagaimana saudara kita. Kita doakan melalui Allah melindungi kita dan melindungi beliau. Muhammad Hussein ini terakhir ya, boy. Terakhir, betul-betul terakhir. Saudara kita azan. Putar di wabilah. Saudara kita Muhammad Hussein, ayahnya orang Ciparai, Kabupaten Bandung. Sekarang beliau berada di Gaza dan sudah menikah dengan orang Palestina, Jinan. Beliau selalu menyuarakan tentang semangat kita untuk memperjuangkan merdekanya Palestina dan kembalinya Al-Quds kiblat kita yang pertama, Al-Aqsa. Al-Aqsa. La yamurru yawmul ayyam illa wa hum yatahaddatsuna ankum. Qabla yawmin kan fi mu'tamar dawli lishabab al-Islam al-Muslim fi Indonesia yatahaddatsuna an mashru' tahrir Fulastin wa Baitul Maqdis. تقدير و بكره يوم السبت واحد هناك يعني في wawancara di televisi Al-Aqsa, Aqsa TV dan disiarkan di seluruh Palestina. Ana bikum min jadid mushahidina al-kiram wa tawassal ma'akum fi membahas tentang aksi umat Islam di Indonesia bela Al-Quds. Bela Palestina. Jadi disiarkan di seluruh Palestina. Al-Hiram al-Arabi wa Islam. Jadi di televisi Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata seorang tokoh di Palestina, kami tidak akan menjual Al-Aqsa, kami tidak akan menggadaikan Baitul Maqdis, dan kami tidak akan tinggalkan Palestina. Negeri. Wahai para pemimpin-pemimpin dunia Islam, saksikan, janganlah kalian menjadi orang yang bimbang, janganlah kalian menjadi pemimpin yang ambigu, janganlah kalian menjadi pemimpin yang takut atas tekanan, dan jangan takut disandra. Takbir. أود أن أخبركم شيئاً أن إندونيسيا هي أكبر دولة أكثر دولة اهتمام من فلسطين. muslimin bisa silakan copy materi-materi ini. Ini cukup untuk menjadi semangat bagi kita menikahkan kalimat Tauhid dan kita. Dan ini maaf ini Pak. Dan inilah respon dari rakyat Palestina. Ketika kita mengadakan aksi bela Palestina, intinya aksi menegakkan kalimat Tauhid. Kenapa harus Palestina? Karena Rasulullah SAW mengatakan, di hari di mana perang dunia ketiga sebelum hari kiamat antara hak dan batil terjadi, Palestina dan Suriah akan menjadi tempat di mana iman bertahan. Maka min hiyari ahli al-haq alladziina yujahiduuna fi sabiilillahi tilkal balad. Manusia yang terbaik imannya adalah mereka yang berjuang menegakkan kalimat Tauhid di bumi Syam. Dan insyaallah beliau akan menunggu kita untuk mengibarkan merah putih di tanah ini. Dan ya Allah rahmatullah. Intinya ya Allah rahmatullah. Kita harus berjuang untuk membuktikannya. Perjuangan kita menegakkan kalimat Tauhid sampai di bumi Syam nanti disebarkan lewat koran-koran, lewat media massa. Ya, ini di koran-koran orang bisa lihat. Siapkan apa yang kita mampu, berjuanglah dengan semua harta kita, sementara izinan dan pembelajaran Allah akan sebagai bulan dibuka. Saya memprediksi tahun depan perkembangan musim dari kita. Kenapa? Satu misal lagi Bapak dia akan berkhusus dan terjadi kita dalam. Apakah itu? Nanti kan bisa berikutnya bersama FSC, tetap berkata yang terima kasih kepada Bapak dan Bapak Bapak. Selamat berjuang, siapkan yang terbaik dan berjuang untuk bagi kita. Allahu Akbar! Allah!